Soalan yang ketiga, apakah hukum seorang wanita bertudung semata-mata untuk fashion dan menampakkan bentuk tubuh badan walaupun tutup aurat seperti pelawar panjang serta pakai skirt? Ha. Baik, dia pakai tudung kerana fashion. Dia pun dia bukan pakai tudung ni kerana takut kepada Allah atau kerana ikut peraturan agama. Tapi fashion sekarang orang pakai tudung. Dia pun pakai tudung. Jawabnya, dia terlepas daripada dosa mendedahkan aurat. Nampak? Pahala je tak ada. Dah dosa, dia terlepas. Maknanya lebih baik daripada tidak tutup aurat langsung. Betul tak? Dan kenapa tak ada pahala? Kerana bukan kerana Allah. Tak ada pahala. Tapi dah dia ke pula, walaupun bukan kerana Allah, kerana passion, orang nampak ada aurat dia. Tak nampak, maka dia berdosa tak? Ini dia hanya terlepas daripada dosa. Nah, jadi lebih baik daripada dok pakai tudung. Kemudian pakai baju untuk orang nampak body dia. Syarat orang perempuan dua. Syarat orang lelaki satu saja. Iaitu tutup, jangan nampak warna kulit. Dan ketat, makruh bagi laki-laki. Perempuan dua syarat. Yang pertama, jangan nampak dalam. Macam setiap orang tu dia pakai kain dulu-dulu lah, tahun 80-an dia. Dia pakai baju kebaya. Baju kebaya ni nipis. Belum dalam, nampak pakaian dalam dia. Hukumnya haram. Nah, dia ni modern pula. Bukan baju kebaya, dia t-shirt. Tapi kain dia macam pukat gitu. Dia pernah tengok awet dia pakai. Kain dia macam pukat orang ayung buah anak. Nampak? Pernah tengok? Pernah? Pernah pakai? Dia berita budak puan, dia pakai t-shirt baju tapi jenis jarang itu, macam jaring, mana jaring. Nah, jadi dia belah dalam kulit nampak. Bukan kata kulit nampak ni, perah dia nampak. Kita boleh tengok saiz 38D. Boleh nampak belakang tak? Ini bahaya. Hukumnya haram lagu tu. Ataupun dia pakai baju tak nampak dah kain gini, tapi bentuk tubuh tu nampak. Ini bahaya jugalah. Hukumnya masih lagi tidak menutup aurat. Perempuan janganlah tonjolkan bentuk tubuh. Kerana perempuan ini fitnah. Pakai biasa sudah. Lawa tak apa. Tapi jangan siapa nampak bentuk tubuh. Kerana orang laki-laki Allah buat jenis tak boleh tengok orang puan. Faham? Zuyyina linnas hubbu syahwat minan nisa. Laki-laki ni Allah hias sangat-sangat ingin seronok kalau tengok perempuan. Kalau kata saya tak ada hal, tak. Saya tengok perempuan sama macam tengok tiang api. Mu mati pucuk. Sebab Allah cipta laki-laki, dia tahu kelemahan, betul tak? Pasal kalau laki-laki dia lemah dengan perempuan. Okey tak betul? Batu ketua boleh pun. Dia lemah dengan perempuan. Semua orang tabik dia. Dia kata boleh. Tabik tuan. Tabik tuan. Tabik tuan. Siapa dia kata berapa kali mau tabik lah. Banyak sangat tabik. Orang semua hormat dia. Orang tengok tokak dia. Tapi di balik rumah, dia takut bini dia. Tuan-tuan ni hebat. Jadi dia takut, ketua polis negara pun tak berani poligami. Jadi dah saya tunjuklah, kerana perempuan ini tubuh badan dia tak sama laki-laki. Saya buat contoh sama perempuan ni, body dia macam Ferrari, macam Lamborghini Diablo. Kita beli satu Ferrari, bayar 4 juta, kita balik rumah, takkan kita nak pergi tukar pula side mirror. Pergi sangwing tukar side mirror Ferrari, bubuh hak kacir punya side mirror. Orang kata kenapa? Kacir lawa lagi, tak guna sabar. Sebab pilih Ferrari, Lamborghini, daripada depan sampai belakang, atas, bawah, luar, dalam, semua seksi, betul tak? Gitulah wanita. Mutaya tunjuklah bodimu, mu memang lawa, mu memang seksi. Orang puan tak nanti nampak punggung dia, nampak bayang je. Tok imam balik mandi junub. Kisah benar suatu